قال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله. Dan agama Islam yang Allah ridhai, yang mana Allah utus Rasulnya, adalah al-istislam lahu wahdahu fa asluhu fil qalb. Berserah diri hanya kepada Allah saja. Titik yang inti asalnya adalah di dalam hati. Wal khudu' lahu wahdahu bi'ibadati wahdahu duna ma siwah. Tunduk patuh hanya kepada Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Faman 'abadahu 'abada ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman. Barang siapa yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, maka tidak disebut sebagai muslim. Misalkan dia beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada siapa? Matahari, bulan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, lam yakun musliman. Orang yang seperti ini enggak, bukan muslim. Wa man istakbara 'an ibadati lam yakun musliman. Juga bagi orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, maka tidak bisa disebut sebagai muslim. Enggak mau dia menyembah kepada Allah, enggak mau tunduk kepada Allah. Wa bil asal, intinya huwa min babil amal. Ditinjau dari segi amalan, amalul qalbi wal jawarih, amalan hati dan anggota badan. Wa mal iman, itu muslim, Islam ya, Islam ditinjau dari segi amalan. Adapun iman, fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraru wa ma'rifatuh. Inti dasar dari keimanan adalah tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hatinya, menetapkan di dalam hatinya ma'rifatullah. Bahwa min babi qawlil qalb, ini merupakan masuk dalam kategori ucapan hati, terkandung di dalamnya adalah amalan hati. Amalan hati itu apa? Contohnya, hah? Contohnya amalan hati apa? Banyak. Al-khudu wal-khushu wal-khashya wal-raghba wal-rahba wal-hub wal-tawakkul ghair min anwa'il qulub, amal al-qulub. Jadi inti dari Islam apa, Fauzan? Hah? Inti dari Islam, Islam. Inti dari Islam min babil amal, amal al-qalb wal jawarih. Ditinjau dari amalan hati dan anggota badan. Tunduk patuh hanya kepada Allah saja. Inti dari iman apa, Taufik? Tasdiqul qalb wa iqraru wa ma'rifatuh. Ya, intinya tasdiqul qalb, qalb wa iqraru wa ma'rifatuh. Ini dia asluhu, inti pondasinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.